Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai pada bab ma ja'a fit taghlid fi man 'abidallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abidahu. Fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang besarnya, kerasnya peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, dan tentu larangan tersebut lebih keras lagi apabila terjadi peribadatan kepada orang soleh tersebut. Telah kita sebutkan kebiasaan dari Ahlul Kitab. Dari Ahlul Kitab, mereka apabila meninggal orang baik, orang soleh di kalangan mereka, maka mereka akan membangun tempat ibadah di atasnya, dan mereka membuat gambar-gambar, patung-patung pada bangunan tersebut. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka lah makhluk yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka menggabungkan antara dua bencana, antara dua musibah. Barakallahu fikum, musibah di dalam agama. Yang pertama adalah fitnatul kubur. Beribadah atau ujian yang Allah berikan terkait dengan kuburan itu sendiri. Kemudian yang kedua, fitnatut tamatsil, ujian berupa gambar-gambar atau patung-patung, yang mana hal ini kedepannya akan menyeret mereka untuk melakukan peribadatan kepada kuburan atau patung-patung tersebut. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nam dari sahabat Aisyah, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan payah, atau bisa dikatakan dalam keadaan sakratul maut, menjelang beliau wafat, maka beliau pun menyelimutkan wajahnya dengan secarik kain. Fa idza tamma biha, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasa kepayahan dan kesusahan, sesek, kasyafaha, dan beliau pun membuka, melepaskan kain tersebut. Faqala wa huwa kadzalik, dan beliau pun berkata dalam keadaan demikian, dalam keadaan sakit, dalam keadaan payah, susah, beliau mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah terhadap al-yahud dan nasara, yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u, beliau memperingatkan terhadap apa yang diperbuat oleh al-yahud dan nasara, yang mana apabila barakallahu fikum meninggal nabi-nabi mereka, mereka berupaya untuk membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan-kuburan dari nabi-nabi tersebut. Barakallahu fikum. Nabi memperingatkan bahwa ini merupakan perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, walau la dzalik, kalau bukan karena kekhawatiran, kalau bukan karena kekhawatiran, barakallahu fikum, akan dijadikannya kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Kalau bukan karena kekhawatiran dari Nabi, yaitu upaya untuk melakukan peribadatan kepada beliau, baik dalam hal doa, meminta barokah, baik dengan cara mengusap dan segala macamnya, atau meminta secara langsung, barakallahu fikum, maka kalau seandainya tidak ada kekhawatiran demikian, niscaya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikeluarkan, atau beliau akan dikuburkan di tempat yang terbuka, barakallahu fikum, beliau akan dikeluarkan, beliau akan dikuburkan di pemukiman kaum muslimin, yaitu Baqi'. Akan tetapi beliau khawatir kalau seandainya kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat ibadah. Barakallahu fikum. Ini kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ada kekhawatiran demikian, maka niscaya beliau akan dikuburkan di kuburan kaum muslimin yang umum. Akan tetapi beliau dikuburkan di dalam biliknya atau di dalam rumahnya. Dan hal ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, lebih menjaga dari upaya-upaya demikian. Asyahid di sini, pelajaran yang bisa kita ambil dari barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sangat memperingatkan kaum muslimin dengan peringatan yang sangat keras. Peringatan yang sangat keras. Bahkan peringatan ini beliau sampaikan menjelang beliau wafat, dalam keadaan beliau barakallahu fikum pada puncak kepayahan dan kesusahan di akhir hidup beliau. Beliau menyempatkan diri beliau untuk menyampaikan hal ini. Karena hal ini sangat penting, fitnahnya sangat besar, dan itu terjadi pada umat-umat terdahulu. Upaya pada dasarnya mereka mencintai nabi-nabi mereka. Mereka mencintai. Kemudian sikap cinta ini dipermainkan oleh syaitan. Syaitan mempermainkan akal mereka, membisikkan kepada mereka kesesatan-kesesatan, cinta yang berlebih-lebihan, sampai mungkin ada yang beranggapan bahwa beribadah di sisi kuburan Nabi itu lebih baik, lebih utama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebiasaan orang Al-Yahud An-Nasara yang mana mereka suka beribadah di sisi kuburan nabi-nabi mereka, sehingga mereka membangun bangunan, membangun masjid-masjid tempat ibadah di sisi kuburan tersebut? Apa tujuan Nabi memberitakan apa yang dilakukan oleh Al-Yahud An-Nasara? Tujuannya adalah untuk memperingatkan kaum muslimin. Mungkin pada awalnya generasi pertama tidak sampai beribadah kepada Nabi tersebut. Namun berjalannya waktu, ilmu semakin dilupakan dan syaitan pun semakin bersemangat untuk menyesatkan Bani Adam. Sehingga sampai pada akhirnya generasi berikutnya beribadah langsung memohon dan meminta kepada orang atau nabi yang berada di dalam kuburan tersebut. Wallahu a'lam. Wa hadza amrun musyahad. Ini sebuah realita. Nah, jangankan kepada seorang nabi, kepada seorang tokoh agama yang dikagumi saja sampai diperlakukan, atau orang yang di kenali atau dianggap sebagai wali, sampai diperlakukan dan diangkat derajatnya sampai pada derajat ilah. Di sebuah kuburan setiap pagi dia ditaruh pasir di sisi kuburannya, Barakallahu fikum, sore harinya sudah hilang, pasir tersebut sudah habis. Kenapa? Pasir tersebut diambil oleh penziarah-penziarah, dijadikan sebagai barakallahu fikum wasilah atau sebagai jimat dan yang semisalnya, waliyadzu billah. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wali Muslim an Jundub bin Abdullah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, saya mendengar Nabi sebelum beliau meninggal, 5 hari sebelum beliau meninggal. Nah, ini 5 hari sebelum beliau meninggal. Beliau itu sakit sampai 14 hari sebelum beliau meninggal. Nah, ini 15 hari sebelum beliau meninggal. Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun. Saya berlepas diri. Naam, saya berlepas diri dari adanya khalil, kekasih bagiku, untukku dari kalian. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan saya sebagai kekasih, sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilan, sebagai kekasih. Walaukuntumuttakhidan min ummati khalilan nattakhattu Abu Bakrin khalilan. Andai kata saya mau mengambil khalil dari umatku, maka niscaya Abu Bakar akan saya jadikan sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul kubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan dari nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, dibangun masjid-masjid di atasnya. Ketahuilah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya saya melarang kalian dari perbuatan demikian. Barakallahu fikum. Ini salah satu hadis atau dalil yang menerangkan kepada kita bahwa syariat ini betul-betul melarang perbuatan ini. Syariat ini betul-betul melarang perbuatan ini. Menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Larangannya jelas. Larangannya jelas. Dan bahkan beliau mempermisalkan dengan orang-orang sebelum kita dari kalangan al-Yahud dan Nasoro. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sampai di sini saja larangannya sangat keras. Apalagi kalau sampai bertawassul, menyebut-nyebut nama dari Nabi tersebut di dalam doa, agar doa ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beralasan, saya tidak berdoa kepada penghuni kuburan tersebut atau wali tersebut. Saya berdoa kepada Allah, hanya saja saya menyebut namanya agar wali tersebut menyampaikan doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berdoa langsung enggak bakal sampai, kata dia. Nah, tidak seperti ini syariat mengajarkan. Tidak seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari umatnya. Bahkan beribadah di sisi kuburan seorang nabi saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau seandainya sampai beribadah dan berdoa kepada Nabi tersebut? Dan tentunya larangan ini lebih keras lagi, apalagi terhadap selain dari Nabi, entah dia itu wali atau seorang alim. Barakallahu fikum. Maka dari sini ikhwani fiddin, sungguh betapa salahnya apa yang dilakukan oleh sebagian umat yang mengatakan diri mereka sebagai kaum muslimin, dan mereka memiliki ritual-ritual tertentu, memiliki safari-safari, tur-tur untuk ziarah ke kuburan-kuburan wali, dan bahkan diiming-imingi dengan fadilah keutamaan yang semuanya itu batil, tidak ada landasannya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak ada landasan dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Bahkan mereka melakukan syaddur rihal, perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh. Syaddur rihal justru, dan bahkan mereka mengorbankan waktu, harta yang banyak untuk melakukan perbuatan ini yang mereka anggap merupakan perbuatan yang baik. Namun ternyata ini adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Nabi, dan bahkan pesan beliau ini disampaikan menjelang beliau wafat. Tentunya pesan dari seorang yang menjelang wafat atau dianggap sebagai sebuah wasiat merupakan hal yang penting dan betul-betul sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Maka seharusnya umat ini menghindari dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.